إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. يعني حديث سبرة أو سبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه. ini kasus langsung dalam hadis Sabra ini, ada pembolehan mut'ah kemudian setelahnya diharamkan. Ya, setelahnya diharamkan. Kata Sabra bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu ta'ala an bercerita, adzina lana, Nabi mengizinkan. Nabi mengizinkan kami bil mut'ah, adzina lana Rasulullah sallam bil mut'ah. Nabi mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah. Ya, mengizinkan. Masih kita tekankan di sini semuanya dalam bentuk izin, rukhsah, keringanan, dan dia bukan sebuah anjuran tetapi merupakan solusi dari kekhawatiran dalam suatu kondisi terhadap agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina. Maka kata Sabra, Nabi mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah karena sudah mendapatkan izin. Fantalaqtu ana wa rajulun, maka kami atau maka saya pun pergi bersama seseorang, ya berduanya, yang berdua-duanya berniat untuk melakukan nikah mut'ah. Fantalaqtu ana wa rajulun ila imra'atin min Bani Amir, menjumpai seorang wanita dari kabilah Bani Amir. Ya, dari kabilah Bani Amir. Tujuannya untuk melamar untuk nikah mut'ah. Ka'annaha bakratun aita. Ka'annaha, wanita ini seperti bakra, adalah unta yang masih muda. Unta yang masih usianya muda, memiliki kekuatan. Itu yang diumpamakan oleh Sabra, wanita yang mereka datangi itu. Ka'annaha bakratun. Bakra adalah unta yang masih muda dan kuat. Sementara aita yang lehernya panjang. Ini menunjukkan kecantikan wanita yang mereka lamar untuk nikah mut'ah. Bakrat di antara karena dia masih muda dan diumpamakan kekuatannya oleh Sabrat dengan unta yang masih muda. Unta yang masih muda, sementara aita yang memiliki leher yang panjang. Kata sebagian orang Arab, panjangnya leher merupakan salah satu ciri dari kecantikan seorang wanita. Lehernya bukan panjang berlebihan, tapi lebih dari biasa. Ya, panjangnya leher ini yang diumpamakan atau yang digambarkan oleh Sabra. Bakratun aita, ka'annaha bakratun aita, ini juga menunjukkan salah satu unsur pemilihan pasangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha. Ya, ini wanita itu dipilih untuk dinikahi atau dinikahi, penyebab menikahinya ada empat unsur. Yang pertama kecantikannya, hartanya, keturunannya, nasabnya, kemudian juga agamanya. Nabi SAW menekankan untuk memilih nilai agamanya yang lebih tinggi. Fadhfar bidhatid din taribat yadan, karena pasti akan memberikan keberkahan yang besar. Tetapi bukan berarti tercela meletakkan keempat-empat kriteria ini untuk dalam memilih seorang wanita. Dan mungkin bisa juga menggabungkan yang memang dalam skala prioritas adalah agama, tentu bukan juga tercela ketika kita masukkan di situ tentang kecantikannya, seperti yang dilakukan oleh Sabrah Al-Juhani radhiyallahu ta'ala an. Ka'annaha bakratan bakratun ayta. Di sini apa artinya? Seperti unta muda yang panjang lehernya. Canda cepat sekali. Seperti unta muda yang panjang lehernya. Ini menggambarkan kecantikan wanita tersebut. Kenapa dia mereka memilihnya? Karena kelebihan tersebut. Fa'aradna 'alaiha anfusana. Maka kami melamarnya. Kami kedua-duanya melamar. Ya, keduanya, maukah kamu? Ini di antara dalil sebagian para ulama bahwasanya nikah mut'ah itu, nikah mut'ah di awalnya itu boleh tanpa wali, boleh tanpa adanya wali, tetapi tetap adanya mahar, seperti yang telah dijelaskan pada hadis yang pertama di bawah bab ini. Intinya boleh tanpa wali, karena kisah ini menunjukkan tanpa wali. Fa'aradna 'alaiha anfusana, maka kami tawarkan diri kami kepadanya. Faqalat, wanita ini bertanya, ma tu'ti, apa yang kalian berikan dari mahar, apa yang akan kalian berikan dari mahar. Faqultu, maka saya menjawab, kata Sabra, ridai, pakaian, ya, pakaian yang dia miliki. Ini menunjukkan betapa sederhananya mahar yang mereka tawarkan, karena itu yang mereka miliki. Ridai, rida saya. Zaman tersebut, waqala sahibi ridai, dan teman saya juga menawarkan dirinya sekaligus serentak, mereka berdua menawarkan diri mereka kepada wanita ini. Yang satu mahar kedua-duanya maharnya sama, yaitu rida. Ya, kayak semacam selendang yang digunakan untuk pakaian bagian atas. Saya dan juga teman saya menyatakan bahwasanya mahar kami adalah rida. Hanya saja, kata Sabra, wa kana rida usahibi ajwada min ridai. Adapun pakaian yang ditawarkan sebagai mahar oleh sahabatku, temanku, itu lebih baik daripada pakaian saya. Jadi dari sisi rida yang mereka jadi gunakan untuk mahar itu, tentu yang lebih baik adalah milik temannya. Ya, dari sisi mahar, karena pakaian yang punya temannya itu lebih bagus, lebih terlihat mahal daripada yang dimiliki oleh Sabra ini. Kemudian wa kuntu ashabba minhu. Adapun saya lebih muda daripada dia. Lebih muda, dan dalam riwayat lain lebih tampan daripada dia. Ya, lebih ganteng daripada temannya. Kelebihan temannya dalam maharnya, sementara kelebihan Sabra dari sisi mudanya usia, ketampanan dan kegantengan. Kata Sabra bercerita, فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِ أَعْجَبَ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِ أَعْجَبَ. Ketika dia lihat pakaian yang ditawarkan sebagai mahar oleh teman saya, dia kagum dengan pakaian tersebut. وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبَتْهَا. Ketika dia melihat saya, bukan melihat maharnya, dia tertarik dengan saya karena usia yang muda dan ketampanan juga. Ini juga menunjukkan bahwa saya tidaklah tercela bila mana seorang wanita di samping memilih memprioritaskan masalah agama dan akhlak, tentu juga masalah tampilan dan bentuk rupa dari laki-laki yang melamarnya. Ini bukan satu hal yang tercela, karena memang dalam pernikahan Nabi SAW menyuruh kita untuk melakukan nazar, ya, untuk bisa wanita itu, laki-laki itu melihat dan menariknya ketika dia melihat kecantikannya, kemudian juga sebaliknya. Undur ilaiha litu'dama bainakuma, kata Nabi SAW. Coba kamu lakukan untuk sebelum melamarnya, engkau lihat dia. Ini yang dimaksud dengan istilah nazar. Ya, ini istilah nazar karena memang di luar pernikahan, di luar keinginan untuk menikah, dalam Islam tidak boleh menatap dan tidak boleh melihat wanita. Makanya dalam agama Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam surah An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dari wanita-wanita yang tidak benar dilihat. Kapan boleh dia melihat? Yaitu ketika nazar. Boleh melihat, melihat agar dia benar-benar tertarik dengan wanita tersebut. Makanya para ulama dalam masalah melihat ini, dalam pembahasan fikih itu panjang lebar mereka, walaupun terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan cukup dengan melihat wajah karena simbol kecantikan seorang wanita pada wajah. Ya, simbol kecantikan seorang wanita pada wajah. Walaupun selainnya mungkin tidak terlalu menarik, tapi ketika melihat wajahnya yang cantik, orang sudah menilai ini wanita yang cantik sekali. Ya. Ya, ketika wajahnya tidak terlalu menarik tapi badannya cukup menarik, mereka tidak mengatakan cantik, tapi posturnya atau badannya yang menarik, bukan menilai tidak dikatakan wanita itu cantik. Jadi penilaian kecantikan, kata sebagian para ulama, dari wajah. Maka cukup dengan melihat wajah, maka sudah bisa melakukan pelamaran. Ada yang mengatakan bahkan lihat apa yang mungkin apa yang dinilai oleh seorang laki-laki terhadap dalam kecantikan seorang wanita. Lihat rambutnya, lihat di samping wajahnya, lihat rambutnya, tangannya, kulitnya, betisnya. Dan bahkan ada sebagian pendapat ulama yang terlalu berlebihan, ada mengatakan lihat semua. Dan ini tidak benar. Ini tidak benar. Ada sebagian mazhab melihat semua tanpa terkecuali. Ini dengan ini mazhab zahiri ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk melihatnya tanpa memberikan batasan, maka mereka mengambil itu kesimpulan, padahal ini tidak benar. Ini tidak benar loh. Kalau seperti itu cukup, banyak pemuda-pemuda yang hatinya ada penyakit, dia maunya itu saja. Ya, melihat menikah. Ini, seperti sekarang ini banyak orang pemuda-pemuda yang kerjanya hanya melihat saja. Lihat, apalagi yang dilihatnya yang bercadar. Ya, penting pokok dicoba cukup lihat, akhirnya tidak mau. Kemudian lihat yang lain, tidak mau lihat yang lain, kerjanya itu saja. Ya, ini tidak benar. Masalah apa? Bolehnya perempuan ketika ada pelamaran untuk melihat, ini sebuah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh agama ketika ada proses untuk menikah. Perempuan boleh melihat ke laki-laki, menatapnya untuk dia tertarik dengan laki-laki tersebut, laki-laki sebaliknya. Tapi dalam konteks hendak menikah, seperti yang terjadi pada hadis ini, wa idza nadarat ilayya, ketika dia melihat kepadaku, dia benar-benar dari melihatnya saja Sabra sudah merasa pede, percaya diri, ini tertarik dia kepada saya. Fa idza nadarat ilayya a'jabtuha, saya membuat dia benar-benar terkagum-kagum dengan ketampanan kemudaan usia. Apa pilihan wanita ini dari dua orang yang melamarnya? Tsumma qalat, kemudian dia menetapkan pilihannya. Anta waridauka yakfini. Dia memilih Sabra ini radhiyallahu taala anhu. Engkau dan ridamu yang mungkin tidak seberapa atau tidak bagus, itu yang saya pilih. Ya, jadi dia menerima Sabra sebagai suami sementara tentu. Karena ini definisi nikah mut'ah. Anta waridauka yakfini. Famakastu ma'aha thalathan. Bayangkan, saya menjadi pasangan suami istri dengan dia selama 3. Tidak tahu apakah 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, di sini tidak ada penjelasan, tetapi selama 3 atau 3 tahun. Ya. Tidak ada di sini terjemahkan 3 hari ya. Ini pemahaman yang langsung masuk ke dalam pemikiran kita. Tetapi selama dia masih mengambang, kita tidak bisa menetapkan. Selama tidak ada riwayat lain yang menetapkan itu 3 hari atau 3 minggu atau 3 bulan atau 3 tahun. Yang penting nikah mut'ah itu batasan sudah disepakati dari awal. Saya menikah denganmu 3 hari, saya menikah denganmu 3 bulan. Jadi ketika akadnya seperti itu. Ketika akadnya seperti itu. Famakastu ma'aha thalathan. Maka saya hidup bersamanya sebagai pasangan suami istri selama tiga. Ya, saya terjemahkan sesuai dengan lafaz hadis. Thumma inna Rasulullah SAW maqal. Kemudian Nabi SAW akhirnya bersabda, dan ini pengharaman. Nabi SAW akhirnya bersabda, man kana indahu syai'un min hadhihi nisa allati yatamatta'u. Dan kata Nabi mengumumkan siapa yang masih ada di bawah kepemilikannya pada dirinya wanita-wanita yang dinikahi mut'ah, falyukhalli sabilaha, maka tinggalkan dia. Falyukhalli sabilaha, maka tinggalkan wanita tersebut dan jangan gauli lagi. Ini sudah muncul pengharaman dari Nabi. Nabi sudah mengeluarkan pelarangan terhadap nikah mut'ah dengan mengatakan sekarang wanita-wanita yang dinikahi mut'ah putus. Misalnya ada orang yang baru dia nikah mut'ahnya satu bulan misalnya, baru satu minggu, berarti tersisa tiga minggu lagi. Semenjak hadis ini muncul, maka Nabi perintahkan walau tersisa tiga minggu lagi, hubungan antara laki-laki dengan wanita itu sudah putus. Bukan putus dengan habisnya masa berlaku masa kesepakatan nikah mut'ahnya, tidak, tetapi karena pelarangan dari Nabi. Makanya Nabi mengatakan dengan tegas, barang siapa yang masih memiliki wanita yang dinikahi mut'ah, maka tinggalkan dia. Fal yukhalli sabilaha. Ini sekaligus hadis Sabrah bin Ma'bad al-Juhani ini menjelaskan awalnya boleh menikah mut'ah dengan bentuk seperti tadi. Boleh, maksudnya diizinkan oleh Nabi, kemudian setelahnya diharamkan oleh Nabi SAW. Saya baca akhir terjemahan hadis ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki sesuatu yang berasal dari wanita yang dinikahi dengan mut'ah, maka hendaklah ia melepaskannya. Maksudnya terputus hubungan pernikahan semenjak larangan itu muncul. Ini pengharaman dari Nabi SAW. Kita baca hadis berikutnya, 3343. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Kamilin Fudail bin Husain al-Jahdari qala haddathana Bishrun ya'ni ibn Mufaddal qala haddathana Umarah bin Ghaziyah anir Rabi' bin Sabrah anna abahu. Ini yang meriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad, anaknya sendiri itu Rabi', bahwasanya bapaknya Sabrah bin Ma'bad ghaza ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fathah Makkah. Ini ada cerita tentang kapan kejadian yang ada pada hadis tadi. Kejadian Sabrah bin Ma'bad mendatangi seorang wanita untuk menawarkan nikah mut'ah, menawarkan diri untuk nikah mut'ah, itu kejadiannya ada pada hadis yang sekarang. Pada masa penaklukan kota Mekah. Ya. Tahun keberapa? Tahun ke-8 Hijriah. Kemarin ada pada hadis 3341. Ya. Hadis 3341 halaman 825. Di situ ada Ama Autas. Ya, baris yang ketiga dari hadis. Ya, rakhasa Rasulullah sallam ama autas. Ada? Ya, autas di situ maksudnya penaklukan kota Mekah. Autas ini nama tempat dekat dengan Taif. Ya, dekat dengan Taif. Jadi ama autas ini yaitu penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, itulah yang ada pada hadis yang sekarang ini. Nabi kata Ar-Rabi' bin Sabrah, bapak saya ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada penaklukan kota Mekah. Qala, kata bapaknya, fa'aqamna biha khamsa ashrata thalathina baina laylatin wa yawmin. Apa maksudnya ini? khamsa asrata 15 30 30 15 30 atau 45 hari mungkin. 45 atau mungkin 45 hari, tetapi ya. Memang kata-kata ungkapan yang seperti ini ada yang senada dengannya. Seperti kisah perjanjian Hudaibiyah dalam Sahih Bukhari, ketika perawi sahabat menceritakan ketika itu kami berjumlah 1400 orang, arba'a asyrata mi'ah, yang kalau dia di, kalau dalam ungkapan yang lebih tepatnya adalah kan 1400, tetapi ia mengungkapkan dengan 1400 orang. Mungkin saja senada dengan ini, khamsa asyrata thalathin, digabungkan kedua-duanya menjadi 45 hari lebih sebulan. Ma baina lailatin wa yaumin, baina lailatin wa yaumin, atau dia 15 hari hitungan totalnya, tetapi kalau digabungkan siang dengan malamnya jadi 30. Kemungkinan itu maknanya juga 15 hari dalam istilahnya itu kan termasuk siang dan malam. Tetapi beliau ingin rincikan kalau 15 hari siang malamnya, tetapi kalau siangnya dan malamnya itu digabung maka menjadi 30 totalnya. 15 siang, 15 malam. 15 siang, 15 malam menjadi 30. Ini juga ada kemungkinan maknanya seperti ini, atau ada kemungkinan digabungkan 15 tambah 30 45 hari. Kemudian ini menunjukkan lamanya. 15 hari sekalipun itu pun juga lama. Waktu yang lama setengah bulan lama. Kita paket umroh 11 hari itu sudah terlalu lama rasanya. Ya, paket umroh 11 hari lama, apalagi berangkat sendiri tinggal istri. Ya, terasa lama. Beginilah bayangan saya terhadap kasus ini. Berangkat untuk perang ke Mekah, tentu tidak membawa istri. Dalam masa 15 hari paling kurang dalam pemahaman kita ini, fa'adina lana Rasulullah SAW fi mut'atin nisa, karena mengkhawatirkan dan Nabi SAW selalu memperhatikan kondisi umatnya, keadaan umatnya, karena mengkhawatirkan bahwasanya para sahabatnya membutuhkan pendamping istri sementara tinggal di Madinah, maka Nabi SAW mengizinkan kami dipenaklukkan kota Mekah ini untuk nikah mut'ah. Untuk nikah mut'ah. Kemudian lanjutannya seperti dalam hadis yang tadi, fa kharajtu ana wa rajulun min qaumi. Maka saya pun karena sudah dapat izin mulai mencari wanita yang bisa menjadi istri sementara, istri dengan nikah mut'ah. Saya keluar berdua dengan seorang laki-laki dari kaum saya, artinya satu kabilah, satu keluarga. Wali alaihi fadlun fil jamal. Ini yang saya maksud tadi. Saya dibandingkan dia lebih ganteng dari saya lebih ganteng dari dia dalam masalah ketampanan. Maka sabra lebih daripada saudaranya ini. Wali alaihi fadlun fil jamal wa huwa qaribun minad damana. Sementara dia sedikit agak agak tidak terlalu menawan. Ada ya, kalau wanita tentu kalau berdua orang ini melamar tentu dari keduanya dampak penampilan yang satu tidak terlalu menarik, yang satu menarik. Begitulah gambaran yang disampaikan oleh Sabrah. Dia agak sedikit jelek, bukan menghina tetapi menyatakan menjelaskan tentang apa yang terjadi. Ya. Makanya dia sedikit menggunakan kata-kata yang halus. Ya. Dia menggunakan kata-kata yang halus dan dia tidak mengatakan saya lebih tampan dari dia, tidak. Dia mengatakan wali alaihi fadlun fil jamal. Dalam masalah kegantengan saya lebih sedikit dari dia. Lebih dari dia. Sementara dia kurang sedikit. Itu maksudnya. Ma'a kulli wahidin minna burdun. Dan kami membawa burdun, pakaian, ya, membawa setelan pakaian sebagai mahar. Faburdi khalaq. Adapun pakaian yang saya bawa untuk mahar itu sudah mulai lusuh, artinya nampak kelusuhan dan basah dalam bahasa arti awalnya adalah basah. Tidak terlalu menarik pakaian yang dibawa oleh Sabra. Wa amma Burdu bin Ammi, ternyata Qarib ini, saudaranya ini adalah anak pamannya, sepupunya. Ya, laki-laki ini adalah sepupunya. Wa amma Burdu bin Ammi fa burdun jadid, adalah setelan pakaian yang masih baru, belum dipakai. Ya, ghaddun, dan sangat bagus. Sangat bagus. Hatta idza kunna bi asfala Makkah, hingga ketika sampai kami di lereng bawah Mekah, ya, itu di Mekah itu sendiri, di lereng di bukitnya di bawah, au bi a'laha, keraguan terjadi pada perawi, atau di perkampungan bagian atas, karena kan ada yang di bawah kampungnya, ada di lereng di bukit yang di atas. Fatalaqatna fatatun, maka kami berjumpa dengan seorang wanita. Kami berjumpa dengan seorang wanita. Mithlul bakratil anat, mithlil bakrati anat natah. Ya, ini bahasa baru ini. Mithlul bakratil anat natah, sama dengan aitok tadi, seperti unta muda yang panjang leher. Ya, menunjukkan unta muda yang panjang leher ini, tentu unta memang akan panjang lehernya, tetapi dia menyifati kelebihan wanita yang mereka jumpai itu, kecantikannya yang membuat mereka berdua sama-sama tertarik dengan wanita tersebut. Fakulna, maka kami menawarkan diri kepadanya, hal laki an yastam ti'a minki, hal laki an yastam ti'a minki ahaduna, maukah engkau salah satu dari kami ini menjadi suamimu dengan nikah mut'ah? Ya. Ini tahu ungkapan dari mereka berdua. Qalat, wa madza tabdzulani? Ia bertanya, apa yang kalian berikan dari mahar? Fanashara kullu wahidin minna burda. Maka kami kedua-dua kami berdua menghadapkan kepadanya apa yang kami bawa dari setelan pakaian tadi. Faja'alat tanzur ila ar-rajulaini, maka wanita ini pun melihat kami berdua, melihat, menatap kami berdua, kedua-dua kami. Wa yaraha sahibi tanzuru ila itfiha, dan temanku melihat kepadanya bahwasanya wanita ini melihat ke samping, ya, ke samping itfiha, ke bagian sampingnya. Faqala inna burda hadha khalaqun. Ya, ketika dia menatap ke teman saya, dia mengatakan, sesungguhnya pakaian yang ditawarkan sebagai mahar oleh yang ini, dia mengatap ke temannya, tapi matanya menghadap ke teman saya, tapi matanya ke bagian sampingnya, itu ke pakaian saya. Dia mengatakan ini pakaian orang ini jelek, artinya tidak terlalu menarik. Waburdi, kata teman saya, maaf, kata teman saya, sesungguhnya maaf, saya ulangi kembali, wa yaraha sahibi tanzuru ila itfiha. Ketika kami kan mereka berdua berdampingan, berdiri berdampingan, kemudian ketika wanita ini menatap kedua-duanya, akhirnya pandangannya tertuju kepada Sabra. Lalu teman saya, kata Sabra, berkata, sesungguhnya pakaian yang dijadikan mahar oleh dia itu tidak bagus, sementara pakaianku bagus, baru. Ini baru, kata teman saya, kata Sabra. Fatakul burdu hadha la ba'sa bihi thalatha mirarin. Memang pakaian dia, pakaian ini bagus sekali, diulangi tiga kali atau dua kali diulanginya, thalatha mirarin au marratain, thumma istamta'tu minha. kemudian akhirnya dia memilih saya untuk menjadi suami dalam nikah mut'ah tersebut. Falam akhrut hatta harramaha Rasulullah SAW. Saya belum selesai dari masa yang saya tetapkan sampai Nabi SAW mengharamkannya. Jadi di penaklukan kota Makkah itu Nabi izinkan untuk nikah mut'ah, kemudian di waktu itu juga langsung di akhir-akhirnya Nabi mengharamkannya kembali. Mengharamkannya kembali berarti tiga yang tadi dimaksud yang dalam hadis sebelumnya mungkin tiga hari walaupun dia niatnya bukan tiga hari, tetapi karena selama tiga hari itu dia menjadi suaminya atau menjadi pasangan suami istri, setelah tiga hari itu datang larangan dari Nabi, berarti tiga hari dia bergaul dengan wanita tersebut, tiga hari dia menjadi pasangan suami istri, bukan karena habisnya masa nikah mut'ahnya, enggak, tetapi karena Nabi sudah mengharamkan. Ini yang dia beliau maksud. Falam akhrud, saya tidak keluar dari batas nikah mut'ah yang saya sepakati dengan wanita tersebut sampai Nabi hingga Nabi SAW mengharamkannya. Hatta harramaha Rasulullah SAW. Ini hadis yang kedua, masih kisah Samurah bin Ma'bad Al-Juhani. Kita baca hadis setelahnya lagi. Satu hadis 3344. Kata Imam Muslim, wa haddatsana Ahmad bin Sa'id bin Sakhar Ad-Darimi qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Umarah bin Ghaziyah qala haddatsani Ar-Rabi' bin Sabra Al-Juhani ya an abihi Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu qala kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi ila Makkah. Kata Sabra, kami keluar pada penaklukan kota Mekah bersama Nabi menuju Mekah. Fadzakara bimithli hadis Bishrin, maka disebutkan lanjutannya seperti hadis yang sebelumnya. Wazada, dan ada tambahan. Qalat wa hal yasluhu dzaka wa fihi qal inna burda hadza khalaqun majjun. Dan ia mengatakan, apakah pantas kamu menjelek-jelekkan, maksudnya begitu, hal yasluhu dzaka. Setelah laki-laki ini, teman saya itu mengatakan ini maharnya terlalu rendah, tidak terlalu murah, terlalu jelek, maka wanita ini mengatakan wahalnya seluhu dhak. Ini yang kompetisi yang sehat lah. Masa seperti itu terjadi? Ini mungkin ungkapan wanita. Kalau memang bersaing, maka persaingan yang sehat. Ya, persaingan saya mungkin karena dia merasa wanita ini tertarik dengan ketampanan saudara sepupunya, maka dia tidak ada celah kecuali hanya menjelaskan kekurangan sepupunya, yaitu maharnya. Mahar sebentar hilang, sementara perempuan laki-laki kan bisa lebih lama dari mahar. Mungkin ini penyebabnya dia mengatakan wahal yasluhu dzak, apakah pantas itu terjadi. Kemudian ada tambahannya lagi, inna burda hadza khalaqun majjun. Ada tambahan majjun. Sesungguhnya kata teman saya, mahar yang dibawa oleh orang ini pakaiannya terlalu jelek dan sudah rusak. Ya, ini tambahan kata-kata majjun di sini. Sungguh jubah ini sudah usang. Ini cukup bagus untuk mengungkapkan kata-kata menyifati perendahan atau meremehkan, karena dia sudah merasa kalah dalam masalah ketampanan dan mudanya usia. Maka dia sebutkan kekurangan, tapi wanita tentu melihat siapa yang akan menikahinya. Dan ada kalanya wanita melihat apa yang dibawa. Misalnya banyak wanita menilai besarnya atau kayanya orang yang melamar walaupun usianya sudah terlalu tua. Bisa menerima, atau mungkin penampilan tidak terlalu menarik tetapi hartanya banyak. Ada juga wanita yang seperti ini. Tipe-tipe wanita berbeda-beda. Adapun wanita yang sekarang ini kasusnya berbeda. Walaupun dia, karena dia cantik, dan dia tentu memilih yang lebih, yang sesuai dengan penampilan dia juga, maka dia memilih Sabrah. Dan terjadilah nikah mut'ah. Akhirnya selama tiga hari mereka bersama, akhirnya Nabi SAW mengharamkan nikah mut'ah. mengharamkan nikah mut'ah. Ya, banyak hadis lagi? Ya sekali tentang nikah mut'ah. Ya. Saya tambah satu hadis lagi. 3345. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Abdul Aziz ibn Umar qala haddatsani Rabi' ibn Sabra al-Juhani anna abahu haddathahu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas inni qad kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa' wa inna Allah qad harrama dhalika ila qiyamil ila yaumil qiyamah فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. Ini ada faedah yang baru dalam hadis ini. Masih hadis Sabrah bin Ma'bad al-Juhani menceritakan apa yang terjadi dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari tadi. Nabi SAW akhirnya mengumandangkan seruan pengumuman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa. Saya dahulu telah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Wa innallaha qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu sampai hari kiamat. Ini hadis Sabrah. Telah mengharamkan itu sampai hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai'un, barang siapa yang masih punya istri nikah mut'ah, falyukhalli sabila, maka hendak lepaskan dia, hendaklah dia melepaskan dia. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, dan bila mana kalian lepaskan dia, maka jangan ambil maharnya. Ya, tidak usah diambil maharnya, walaupun masa nikahnya belum selesai, masa persepakatan nikah mut'ahnya belum selesai, dan kalian sudah diperintahkan untuk putuskan hubungan, dan jangan ambil maharnya. Ya, ini faedah yang baru. Kalau sebagaimana kalau seandainya sudah habis masa yang disepakati nikah mut'ah itu, maka mahar sudah milik si perempuan. Bila mana kalau pemahaman sederhananya, bila mana belum habis masa yang disepakati, maka mahar masih bisa diambil. Ternyata tidak. Mahar itu walaupun sudah diharamkan, tetap saja mahar itu milik perempuan, meskipun masa yang disepakati untuk nikah mut'ah belum selesai, bukan karena diputus, tetapi karena sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan kembali, masih seputar pembahasan nikah mut'ah. Yang saya tekankan di sini bahwasanya nikah mut'ah dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak tadi sudah diharamkan oleh Allah. Karena memang ada awalnya dibolehkan, kemudian dilarang, kemudian dibolehkan lagi. Ini yang membuat sebagian orang, terutama orang-orang Rafidah, mengatakan pengharaman nikah mut'ah ini meragukan. Kenapa meragukan? Karena berbedanya riwayat pengharaman. Ada yang mengatakan diharamkan di perang Khaybar, pada tahun ke-7 Hijriah. Ada yang mengatakan diharamkan pada tahun sekarang ini, pada tahun ke-8 Hijriah, penaklukan kota Mekah. Ini kan meragukan. Tetapi para ulama menjawab seperti yang ada yang disimpulkan oleh Imam Muslim pada bunyi bab. Dia awalnya dibolehkan, kemudian dilarang, dan pelarangannya tidak sampai hari kiamat. Karena dilarang saja oleh Nabi SAW, kemudian dibolehkan kembali karena membutuhkan. Maka Nabi melihat bahwasanya saat penaklukan kota Mekah, karena lama di sana, maka Nabi mengkhawatirkan keadaan para sahabatnya, maka beliau mengizinkan kembali untuk nikah mut'ah. Setelah selesai kebutuhannya sudah ditunaikan oleh para sahabatnya, maka Nabi tegaskan, bahkan mengatakan haram sampai hari kiamat. Semenjak itu, sampai hari kiamat. Sementara di perang Khaybar tidak ada, hanya sekedar diharamkan dan dilarang oleh Nabi. Tetapi ketika setelah menaklukkan kota Mekah, setelah diizinkan oleh Nabi untuk nikah mut'ah, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini yang dijawab oleh para ulama, dan tentu tetap saja orang-orang yang memang mendasarkan agamanya bukan pada dasar-dasar yang ditegakkan oleh Nabi dan Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, maka akan muncul penyelewengan dalam pemahaman, dalam keyakinan dan dalam ibadah. Sampai-sampai padahal konteks nikah mut'ah ini hanya sekedar kebutuhan. Bukan hanya sekedar kebutuhan, bukan nikah yang disyariatkan, tetapi nikah yang diizinkan. Nikah yang diberikan keringanan itu dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang. Kasus-kasus nikah mut'ah semuanya dalam kondisi perang. Seperti yang terjadi pada kisah Samurah bin Ma'bad al-Juhani tadi, kemudian juga tentang Abdullah bin Mas'ud dalam peperangan. Tidak ada ketika di Madinah Nabi SAW izinkan para sahabatnya untuk nikah mut'ah karena mereka sudah punya istri yang sah. Sementara sekarang agama rafidhonda, nikah mereka mut'ah, tidak ada nikah yang lain. Nikah mereka mut'ah dan mereka mengatakan orang yang tidak nikahnya mut'ah tidak ada agama miliknya. Ini kan sudah jauh penyimpangannya dari agama yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.